Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azzakumullah. Kita melanjutkan kembali kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram lil Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam bab az-zuhdi wal wara'. Dan kita sudah membaca tentang hadisnya Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang bahu Ibnu Umar dan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirun sabil. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Masih dari Ibnu Umar. Baik, kita lihat. طيب. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تسبح بقوم من barang siapa yang تسبح menyerupai biqaumin dengan sebuah kaum. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan secara umum biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Biqaumin, siapapun mereka. Fahuwa minhum, maka dia termasuk golongan mereka. Akhrajah Abu Dawud wassohahu Ibn Hibban. Naam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan man tasabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Ini mencakup orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan ahlul ma'asi. Menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan ahlul ma'asi. Barang siapa yang menyerupai mereka, barang siapa yang menyerupai mereka, fahuwa minhum, maka orang yang menyerupai itu tergolong dan digolongkan dengan orang yang mereka serupai. Kalau yang diserupai itu orang kafir, maka digolongkan dengan orang kafir. Kalau yang diserupai orang fasik, digolongkan dengan orang fasik. Nah, dan tasabbuh di sini meniru, menyerupai. Ini bisa dalam bentuk keyakinan. Tasabbuh dalam masalah akidah. Tasabbuh dalam masalah akidah. Meyakini sebagaimana yang diyakini kaum orang-orang kafir. Meyakini sebagaimana diyakini orang-orang fasik. Bisa dalam bentuk penyerupaan dalam masalah akidah. Bisa pula penyerupaan dalam bentuk adat kebiasaan. Dalam bentuk kebiasaan. Menyerupai orang-orang kafir, menyerupai syaitan, misalnya dalam tata cara makannya, makan menggunakan tangan kiri misalnya. Tasabbuh bil kufar, ini menyerupai orang kafir, menyerupai syaitan. Baik. Penyerupaan fit zahir, dalam penampilan, dalam penampilannya, dalam pakaiannya. Nah, pakaian yang dia kenakan menyerupai pakaian khusus yang dikenakan orang-orang kafir, menyerupai orang Yahudi, orang Nasoro, orang Majusi misalnya. Fahuwa minhum, maka dia termasuk digolongkan kepada mereka. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, apakah sabda Rasulullah fahuwa minhum ini menunjukkan menjadikan orang yang tasabbuh itu kafir sebagaimana mereka? Maka diterangkan oleh para ulama, sesuai dengan tingkat yang dia serupai. Sesuai dengan tingkat yang dia serupai. Nah, ketika seorang menyerupai orang kafir dalam pakaiannya, dalam pakaiannya, bukan ibadahnya, bukan i'tiqadnya, dalam pakaiannya. Pakaian yang dia kenakan itu pakaian yang dipakai orang-orang kafir secara khusus. Tidak ada yang pakai pakaian itu kecuali orang kafir. Nah, apakah kemudian dia digolongkan orang kafir? Atau hanya digolongkan semisal mereka, tapi tidak menjadikan mereka kafir? Nah, baik. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah, makna fawwa minhum, di antaranya dikhawatirkan, ayyakuna minhum yushaku ayyakuna minhum. Dia khawatirkan dia nanti akan menjadi seperti mereka, bukan sekarang ini, bukan ketika dia pakai pakaian seperti orang kafir langsung otomatis kafir, tidak. Dia khawatirkan ya, nantinya dia akan menjadi kafir karenanya. Kenapa? Kenapa kok dikhawatirkan dia akan menjadi kafir? Li'anna tasabbuh bihim, karena menyerupai mereka, menyerupai orang kafir, menyerupai orang fasik, fidzahir, dalam penampilan, dalam zahirnya, pakaiannya, model, potongannya, dan yang semisalnya, ini akan mengantarkan kepada tasabbuh fil batin. Sama secara zahir, mencontoh secara zahir, ini akan mengantarkan dia tasabbuh fil batin. Ini al-ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Baik, sehingga fawwa minhum itu nanti dikhawatirkan kayak mereka. Ya. Nanti dikhawatirkan seperti mereka. Baik. Ini ikhwan fi dina azani wa azakumullah. Jadi dikhawatirkan seperti mereka karena penyerupaan secara zahir ini akan mengantarkan penyerupaan secara batin. Ya. Karena ketika orang itu mencontoh dan meniru, ada perasaan senang dalam hatinya, ada perasaan kagum dalam hatinya. Ya. Maka lambat laun akan ditiru semuanya. Nah, akan dicontoh semuanya. Awal-awal dia hanya mencontoh pakaiannya, potongan rambutnya, kemudian cara hidupnya, dan bisa jadi nantinya akan mencontoh akidah dan ibadahnya. Inilah, menyerupai secara zahir ini akan mengantarkan penyerupaan secara batin. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Sehingga hukum yang paling ringan menyerupai orang-orang kafir, non-muslim, itu haram. Haram. Naam. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita an-nahyu anittasabbuhi bighairil muslimin. An-nahyu, larangan anittasabbuhi, dari menyerupai, bighairil muslimin, menyerupai selain muslimin. Naam. Karena muslim itu memiliki naam kemuliaan. Islam itu memiliki keutamaan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengalahkannya, tidak ada yang lebih tinggi darinya. Maka ketika seorang itu termasuk hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang muslim, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dimuliakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keislaman. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan, nahnu qaumun, kita ini suatu kaum, ta'azzanallahu, yang Allah memuliakan kita dengan apa? Bil Islam, dengan Islam. Kita itu kaum yang mulia. Kita itu kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman kita, bukan dengan harta kita. Bukan dengan kepintaran kita, tapi dengan keislaman kita. Sehingga taib, ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan nikmatul Islam, itu sudah kenikmatan yang luar biasa yang wajib dia syukuri. Segala kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba ya, tanpa kenikmatan Islam itu tidak ada artinya. Nikmat harta, nikmat sehat, nikmat apapun, ketika satu nikmat ini tidak diberikan nikmatul Islam, maka nikmat yang lain itu enggak ada harganya, tidak ada gunanya ya. Karena nanti dia akan berujung di dalam neraka, nah, dan akan sengsara selamanya. Sehingga segala kenikmatan yang Allah berikan ketika tidak ada nikmatul Islam itu enggak ada faedahnya. Makanya Umar bin Khattab menyatakan, kita ini suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Famahma, maka ketika ibtaghaina, ketika kita mencari al-izzah, ketika kita mencari kemuliaan, fi ghairihi, pada selain Islam, adalan Allah, Allah akan menghinakan kita. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, mestinya harus bangga dengan keislaman kita, bangga dengan penampilan islami, bangga dengan adab islami. Ini yang harus dibanggakan. Bukan kemudian malah kita minder dengan keislaman kita dan tata cara hidup kita, bahkan sebaliknya niru kepada non muslim. Kita sudah mulia dengan Islam, kok niru orang-orang yang tidak Allah muliakan. Nah, maka jelas ucapan Umar bin Khattab, Allah akan menghinakan kita ketika kita mencari kemuliaan dengan selain Islam. Khana fi dina azani wa a'azzakumullah. Ketika ada seorang muslim yang kehidupan dia itu mencontoh non muslim, itu dia telah menukar al-izzah, dia telah menukar kemuliaan dengan kehinaan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini melarang kita untuk mencontoh orang-orang ghairul muslimin. Nah, baik. Kemudian ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di hadis ini yang pertama, apa tadi faedahnya? Mas lagi. Apa faedahnya hari tadi yang pertama? Baik. An-nahyu an-tasabbuhi bi ghairil muslimin. Larangan untuk menyerupai selain muslimin. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, al-hathu ala tasabbuhi bis-salihin. Al-hathu, anjuran untuk mencontoh, meniru orang-orang soleh. Meniru orang-orang soleh. Nah, maka tadi disebutkan, man tasabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai suatu kaum. Kaum ini umum sifatnya, Bisa kaum yang jelek, bisa pula kaum yang bagus. Nah, ketika kita dilarang untuk meniru-meniru orang-orang yang jelek, bis itu berarti kita dianjurkan untuk mencontoh dan meniru orang-orang soleh. Mencontoh dan meniru orang-orang soleh. Nah, mencontoh mereka dalam hal ibadahnya, dalam hal akidahnya, dalam hal adab dan suluknya. Mencontoh mereka. Salafuna soleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila pernah menyatakan al mar'u ma'aman, seseorang itu akan sama dengan orang yang dia cintai. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hadis ini yang membahagiakan para sahabat. Dan juga tentunya membahagiakan kita. Dengan modal kecintaan yang kita miliki, kita akan bisa bersama orang-orang yang kita cintai dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan atba'ut tabi'in, dari kalangan orang-orang saleh. Meskipun amalan kita tidak nutut dengan mereka, amalan kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Nah, jangankan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Khalid bin Walid, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Ini Rasulullah menyatakan kepada Khalid bin Walid ketika bersengketa dengan Abdurrahman bin Auf, sama-sama sahabat. Tapi Abdurrahman bin Auf lebih dulu masuk Islam. Dalam perang Uhud, Khalid bin Walid masih menjadi panglima pasukan musyrikin. Beliau menyatakan, "La tasubbu ashabi," jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya di antara kalian ada yang menginfakkan emas gunung Uhud, ia akan bisa mencapai separuh, bahkan satu mud dari apa yang telah dijalankan para sahabat. Ini yang Rasul menyatakan kepada Khalid bin Walid. Amalannya enggak akan bisa nandingi sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Padahal Khalid bin Walid juga seorang sahabat dan panglima pelangnya kaum muslimin. Apalagi kita. Wis ndak nutut belas amalan kita dengan mereka. Tapi kita masih dikasih kesempatan bisa dengan mereka dengan apa? Dengan kecintaan kita dengan mereka. Al mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan digabungkan nanti dengan orang yang dia cintai. Siapa yang kita cintai? Kalau yang kita cintai orang-orang soleh, kita bergabung dengan mereka. Tapi sebaliknya, kalau yang kita cintai orang-orang toleh, nah, kita akan digabungkan dengan mereka, wa'iyadubillah. Orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang fusak, itu yang kita cintai, maka kita akan digabungkan dengan mereka. Khana bidina azani wa'azakumullah. Dan ciri seseorang itu cinta, dia akan mengikuti dan mencontoh orang itu. Dia akan mengikuti dan mencontoh orang itu. Itu ciri dia itu cinta. Nah, dia sering sebut namanya, dia tiru gayanya dan penampilannya. Itu orang cinta itu. Makanya ketika penampilan kita kok senang seperti orang kafir, hati-hati, itu ada benih-benih kecintaan di hati kita. Dikhawatirkan nantinya kecintaan ini akan berimbas penyerupaan fil batin. Baik, ini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Maka hadis ini menunjukkan anjuran untuk kita naam menyerupai orang-orang soleh, ya, menyerupai orang-orang soleh. Baik. Kemudian faedah yang ketiga di sini menunjukkan at-tasabbuh qad yakunu muharraman. Tasabbuh itu terkadang hukumnya haram. Wa qad yakunu makruhan. Terkadang hukumnya makruh. Tidak sampai derajat haram. Nah, jadi tidak sampai derajat haram. Karena dilihat apa yang dicontoh apa, yang diserupai itu apa. Tadi kan disebutkan ada masalah i'tiqad, ya. Ada masalah adat, ada masalah zahir, ya. Banyak. Nah, ada kalanya hukumnya haram, ada kalanya hukumnya makruh. Baik. Hanifidina azani wa azakumullah. Naam. Karena banyak kemudian model-model tasabbuh itu. Tasabbuh dalam ibadah haram. Peribadahan orang-orang non-muslim. Baik. Dan kitab yang bagus ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Iqtida' Shirath al-Mustaqim. Nah, kitab yang membahas tentang tasabbuh. Baik. Kemudian faedah yang keempat. Hasala tasabbuh, hasala at-tasabbuh. Tasabbuh itu terjadi. Sawa'un kana bi'iradatin au bi'ghairi iradah. Sama saja. Apakah dia iradah? Sawa'un kana bi'iradatin, apakah dengan niatan mencontoh tasabbuh? Au bighair iradah, atau tanpa niatan mencontoh. Jadi orang itu dinyatakan tasabbuh dengan fulan, tasabbuh dengan kafir, ya. Ketika zahirnya sama, ya. Tanpa dilihat, tanpa ditanya. Kamu pakai baju ini tuh niat nyontoh mereka tidak, tanpa ditanya. Semata-mata sama pakaiannya, itu disebut tasabbuh. Ya. Dia menggunakan topi misalnya. Topi itu tidak ada yang pakai kecuali orang kafir. Ketika topi itu dia pakai, berarti dia tasabbuh dengan orang kafir. Tanpa perlu ditanya, kamu niatnya tasabbuh tidak? Ini enggak perlu ditanya niatnya. Bi iradatin au bi ghairi iradah. Tanpa niatan maupun dengan niatan, semata-mata sama, maka dia tasabbuh. Semata-mata sama maka dia tersebut. Kemarin kita contohkan, ya. Kemarin kita contohkan, nah, tentang ketika di masyarakat itu banyak orang-orang yang menggantungkan tasbih di kaca spionnya, spion dalam itu, nah, yang mereka-mereka menganggap itu sebagai penyelamat mobilnya dari kecelakaan tasabbuh. Kalau ada seorang muslim masang itu tanpa niatan, bahkan mungkin dia punya itikad itu enggak berguna sama sekali, cuma dia cantolkan tok, dan ternyata banyak orang yang menggunakan itu dengan niatan tabarruk, ya. Semata-mata dia pakai itu, dia dinamakan tasabbuh. Meskipun dia tidak punya niat untuk tabarruk, ya, dengan apa yang dia cantolkan. Banyak masyarakat yang menggunakan itu dengan niatan tabarruk, dengan niat yang keselamatan, ketika dia sama, maka itu tasabbuh. tanpa dilihat dan ditanya niatannya. Nah, maka dia dihukumi tasabbuh. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya, keberapa ini? Kelima. At-tahdhir min mutaba'ati ahlil bid'ah. Peringatan dari mengikuti ahlul bid'ah. Mengikuti ahlul bid'ah. Karena di situ tadi sahib man tasabbaha biqaumin. Qaumin ini masuk kafir, fusaq, usat, para orang-orang yang banyak berbuat maksiat, masuk di dalamnya ahlul bidah. Terkumpul semuanya di situ. Orang-orang jelek, ya. Nah. Baik, sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan aqallu akhwalih, minim, paling minim keadaannya at-tahrim, ya. At-tahrim, haram hukumnya. Baik. Ni khani fi din azani wa azakumullah. Sehingga kita yang sudah dimuliakan dengan Islam, jangan kemudian kita ganti dengan kehinaan, dengan mencontoh non-muslim. Baik. Qala rahimahullah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yauman. Aku di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari dibonceng oleh Rasulullah, di atas tunggangan Rasulullah diajak bareng. Nah. Faqala, kemudian beliau menyatakan, ya gulam, wahai gulam, anak kecil, anak yang belum baligh, belum dewasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya gulaim dengan tasghir, wahai anak yang masih kecil. Naam. Ya gulam, ikhfadillaha yakhfadka, jagalah Allah yakhfadka, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maknanya jagalah na'am hukum-hukum Allah. Na'am, jagalah hukum-hukum Allah. Jagalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ini makna ikhfadillah, menjaga Allah. Bukan Allah yang dijaga, tapi jagalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Atau maknanya dinullah, jagalah agama Allah. Naam. Jagalah batasan-batasan Allah. Menjaga agama Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Yahfadka, Allah akan menjagamu. Balasan dari Allah bagi hamba-hambanya yang menjaga agama Allah, yang menjaga larangan-larangan dan perintah-perintah Allah, Allah akan menjaganya. Apa yang dijaga oleh Allah dari seorang hamba sebagai balasannya? Naam, yahfaduka fi dinika, kata ulama. Akan dijaga agamamu oleh Allah. Agama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari syubhat, dari penyimpangan-penyimpangan, dari godaan-godaan yang membuat kita keluar dari agama ini. Wa yahfaduka fi dunyaka, Allah akan menjagamu dari duniamu, hartamu, anakmu, keluargamu. Naam, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya. Agama yang pertama, ya. Dijaga oleh Allah biar kita selamat sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan muslim. Dijaga dunia kita, harta kita, anak-anak kita, badan kita, ya, dari mara bahaya. Baik, ini bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihfazillah, yang kedua, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Ini lebih tinggi lagi nih dari yang pertama. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Maknanya Allah ma'aka, Allah bersama kamu. Ini ma'iyatul khasah. Ini ma'iyatul khasah, kebersamaan Allah dengan hambanya secara khusus. Maknanya an-nasr, pertolongan Allah, ya. Pertolongan Allah kepada hambanya. Nah, baik, Allah akan menunjukkan jalan kepada kita, jalan yang lurus. Ini makna baik, tajidhu tujahaka, ya. Annallaha yadulluka ala kulli khairin, Allah akan menunjukkan kepadamu kepada seluruh kebaikan. Dituntun oleh Allah, ditunjukkan kepada seluruh kebaikan. Nah, ini kalau kita menjaga agama Allah. Ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Ikhfadillah yakhfadka, ini lebih tinggi. Tajidu tujahaka, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberikan pertolongan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana ketika Allah mengirim Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun, Allah menyatakan innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Ini namanya ma'iyatul khasah. Kamu senantiasa akan mendapatkan pertolongan dariku. Kebersamaan Allah dengan hambanya ini, ini ma'iyatul khasah. Nah, sehingga mendapatkan pertolongan dan menang, ya, lawan Fir'aun. Kemudian wa idza sa'alta fas'alillah, jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Semenjak kecil sudah ditanamkan untuk tidak minta-minta kepada selain Allah. Karena minta-minta kepada selain Allah itu menimbulkan kehinaan. Dimanapun kalau orang minta itu pasti lebih hina dibandingkan orang yang dia mintai. Ya. Kalau dia minta dengan menyombongkan dirinya, gak akan dikasih. Gak akan orang itu akan ngasih kepada dia. Orang yang minta-minta itu akan hina di hadapan orang yang dia mintai. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Ibn Abbas, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. jangan kepada makhluk. Nah, Allah itu yafrah, Allah itu senang ketika kita minta. Ya. Allah marah ketika hambanya tidak minta kepada Allah. Sampai Rasul menyatakan, hatta tali sendalmu kalau putus minta kepada Allah. Allah senang. Beda dengan makhluk. Makhluk itu kalau kita minta, marah dia. Ya. Ada orang sering kita mintai, marah dia. Mungkin sekali masih ngasih, dua kali masih ngasih, tapi selanjutnya marah dia. Beda dengan Allah. Makanya Rasul mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kemudian, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Khani fidina azani wa a'azzakumullah. Baik. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah yang pertama. Jawazul irdaf ala dabbah. Bolehnya berboncengan ketika naik tunggangan. Kuda atau khimar atau onta, ya. Nah, selama tidak memberatkan kudanya atau khimarnya atau ontanya, ya. Jangan kemudian membebani dengan beban yang berat. Baik, ini boleh. Karena ada yang menyatakan tidak boleh naik khimar, naik kuda, naik onta goncengan. Itu zalim dengan tunggangannya. Rasulullah ini berboncengan dengan Ibnu Abbas. Yang kedua, nah, ini yang pertama dulu, kelanjutannya. Bolehnya berboncengan di kendaraan, di onta dan semisal ini, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau memberikan dua syarat. Yang pertama, ketika tidak memberatkan tunggangannya. Tunggangannya tidak berat dengan itu. Yang kedua, tidak takut jatuh. Ya. Kalau posisinya membahayakan, maka tidak boleh itu kemudian berboncengan. Ya. Baik. Yang kedua faedah dari hadis ini, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau membonceng anak kecil. Ketika beliau membonceng anak kecil. Banyak yang pernah beliau bonceng. Usama bin Zaid. Ini pernah beliau bonceng. Naam. Al-Fadl bin Abbas pernah beliau bonceng. Tidak kemudian merasa sebagai seorang pimpinan terus enggak ada yang boleh ikut dengannya lah. Tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke berapa? Ketiga. Ta'limul fisqar. Pembelajaran di waktu anak-anak, masih anak-anak. Pembelajaran di waktu masih anak-anak. Ini bermanfaat, sangat bermanfaat. Ta'lim fi shighar kanaqsil fil hajar. Pembelajaran di waktu kecil itu seperti memahat di atas batu, awet, enggak akan hilang-hilang. Ya. Jadi kalau orang itu memahat di atas batu itu awet, bahkan mungkin puluhan tahun masih ada berbekas tulisannya dipahat, bukan ditulis, dipahat. Ya, bolongis. Tapi kalau taklim sudah tua-tua kayak kita itu seperti mengukir di atas air. Ya. Tulisannya belum selesai, yang sini sudah hilang. Ya. Belum keluar dari majelis, wis lali. Tadi apa sih bicarakan? Belum keluar, masih di dalam majelis. Ya. Nulisnya belum sampai mari, sing belakang ini wis lupa. Nah, itu kalau belajar di waktu sudah tua. Ya. Nah. Nikhan fidina azani wa a'azakumullah. Jadi pembelajaran di waktu kecil itu luar biasa manfaatnya. Ya. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengajari anak kecil, ya gulam, kul biyaminik wa kul mimma yalika, wahai anak kecil, samillah, ucapkan, sebutlah nama Allah ketika makan. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang dekat denganmu. Ini Rasulullah menasihati Amr bin Salimah atau Amr bin Abi Salamah. Diajari ketika kecil adab-adab makan. Maka setelah itu, setelah besarnya, beliau menyatakan beginilah cara makanku semenjak itu. Semenjak dinasihati oleh Rasulullah SAW, demikianlah cara makanku berbekas sampai tua. Ya. Asar dari pengajaran ketika kecil. Nah. Maka ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah. Masa kecil itu masa-masa emas. Jangan sampai kemudian di masa-masa emas itu anak-anak kita yang masih bersih fitrahnya kemudian dipahat, diukir dengan ukiran-ukiran yang salah. Itu mesepeangel. Nah, masih kecil kemudian dicekoki dengan ajaran-ajaran yang keliru. Ya. Menghapusnya itu susah. Di masa-masa emas. Ya. Di masa-masa emas. Makanya para dokter itu kan nek memeriksa anak-anak umur 3 tahun. Ya. Itu kan mesti dianjurkan naik berat badan kurang susu. Ini untuk apa? Menyehatkan karena berkejaran dengan masa emas otaknya. Kepalanya harus diukur. Nah, ini naik zaman kita dulu kan gak ada ukur-ukuran kepala. Ini kejar-kejaran dengan masa emas ini. Naik wis menua dan ini apa terlambat untuk memanfaatkan masa emas ini wis bubrah. Kelewatan sudah masa tua wis angel. Nah. Makanya dikasih ladang yang subur, masa emas, tanamilah dengan tanaman yang baik di situ. Ya. Jangan kemudian ditanami dengan tanaman yang jelek. Ini nanti akan berbekas sampai tua. Apalagi kemudian tanaman yang merusak akidah. Nah, semenjak kecil yang ditanamkan adalah akidah-akidah yang menyelisih akidah Ahlu Sunnah. Akidah Asy'ariyah. Akidah Maturidiyah. Ya. Itu yang ditanamkan. Nah, akidah Aqlaniyun. Ditanamkan semenjak anak-anak. Semenjak masih masa-masa emasnya. Ini berbahaya. anak-anak diserahkan kepada pendidik-pendidik yang enggak jelas akidahnya, enggak jelas akhlaknya, enggak jelas ibadahnya. Ini berbahaya, sangat berbahaya. Mending anak-anak itu dididik di rumahnya, dididik di orang tuanya, dibandingkan diserahkan kepada orang-orang yang tidak jelas ibadahnya. Bukan bon. Jelas orang tuanya sangat jelas. Ini gurunya itu enggak benar akidah ini. Ini gurunya itu kadzab, pendusta. Ini gurunya makir, tukang makar. Jelas hakul yakin. Dia bapak itu tidak doyan dengan gurunya ini. Kemudian anaknya kok dititipkan? Ini bapak cap opo. Dia itu bapak apa ya? Raja tega dengan anaknya. Sudah jelas akidahnya nyimpang, enggak benar kok dititipkan. Tega dengan anaknya. Padahal Allah menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu, didiklah anakmu, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mau kasih ilmu apa ini? Kamu serahkan kemana anakmu ini? Maka ketika dulu ya, asatidzah dulu kan ketika menghadap kepada masyayikh, ketika rame-ramenya apa menanyakan tentang ijazah, sekolah yang pakai ijazah, nah, kan ditanya dapatnya itu dengan cara apa? Ya. Ketika diterangkan nggak usah pakai itu, ini berbahaya. Ya. Caranya mendapatkan itu berbahaya, nggak usah pakai itu. Nah, makanya mending dididik di rumah, ya, daripada kemudian diserahkan ke orang-orang yang jelas, sangat jelas. Orang tuanya sudah yakin dan sangat jelas ini tidak benar ini orang ini. Dolah apa kok diserahkan? Ya. Nek jari wong Surabaya ki wong tuh sampel ya. Wis ngerti gurune bejat, kok anaknya diserahkan untuk dididik? Orang tua yang tidak punya rasa kasih dengan anaknya. Orang tuanya misalnya dia menjauhi membaca buku-buku karya Said Kutub dan semisalnya, tapi anaknya dibelikan, wis wacan, dipersilahkan, difasilitasi. Ini kan aneh kalau orang tua semisal ini. Bagaimana nantinya ketika nanti di akhirat dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun ro'iyatih. Setiap kalian itu na'am pemimpin, dan nanti kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Ketika nanti ditanya tentang anak-anak kita, tentang pendidikannya, bagaimana, apa yang kita akan jawab nantinya di hadapan Allah? Nah, ku anfusakum wa ahlikum naro adibuhum, didik mereka, ajari mereka. Nah, ketika kita sadar kita itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa, serahkan kepada orang yang kita percayai, yang bagus akidahnya. Makanya para ulama itu ketika proses belajar dilihat dulu gurunya itu sholatnya bagus apa enggak ini. Kalau sholatnya bagus, maka berguru kepadanya. Ya. Nek sholatnya bagus, semuanya insya Allah bagus. Ya. Nah sholatnya enggak benar. Ya. Sholatnya wis enggak tumaknina. Kemudian anak kita masukkan dan kita serahkan kepada orang yang kamahada, orang yang model kayak ini. Ya terus cara sholatnya bagaimana? Akidahnya terus bagaimana? Itu di masa-masa emas itu. Iya nek, apa? Nek misalnya di masa-masa tubuh lalian. Ini di masa-masa yang itu akan dia hafal terus. Sampai nantinya dia akan hafal terus. Ya. Ini ikhwan fidina azani wa a'azakumullah. Makanya pendidikan di usia muda, pendidikan ketika tua, nah ini pendidikan yang sangat-sangat penting. Nah, sehingga Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ketika beliau menerangkan hadis ini, hadis yang kita baca ini, wa tarbiyah laha daurun kabirun, pendidikan itu memiliki peran yang besar. In kana tarbiyatan salimah, jika tarbiyahnya itu bagus. Nah, salimat lahu fitratuhu, akan selamat fitrahnya, fitrah anak itu. Wa nasaha alal khair, dan dia akan tumbuh di atas kebaikan. Nah, ketika benar, nah, ketika benar, naam pendidikannya. Ya. Baik. Wa in kanat tarbiyah sayyi'a, ketika tarbiyahnya itu jelek, fasadat fitratu, fitrahnya itu yang rusak. Fitrah anak akan jadi rusak. Wa nazaa ala syarri, dia akan tumbuh di atas kejelekan, wal kufri wad dhalali, tumbuh di atas kekufuran, tumbuh di atas kesesatan, tumbuh di atas kebid'ahan. Ya. Sehingga acaranya na'am mauludan dan yang semisalnya akhirnya, karena sekolahnya yo tiap peringatan hari apa PHBI, nah itu kemudian ada terus, ngadakan terus ya. Akhirnya ya, ya dididik untuk itu, akhirnya terbiasa untuk itu. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakum, sehingga terkadang kita menggampangkan ya, menggampangkan dalam masalah ini. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Masih ada beberapa faedah dari hadis ini. Sebelum kita masuk di lafaz faedah ihfadillah itu, kita kan belum masuk sama sekali ke faedah ini. Kalau lengkapnya di sini, na'am, disebutkan ya gulam inni uallimuka kalimat. Ya, lengkapnya di sini. Kita tadi kan baru sampai ya gulam. Itu faedah terakhir itu lafadznya ya gulam itu. Ya, pengajaran di waktu kecil. Inni uallimuka kalimat, kalimat. Ini. Di situ kalau diambil faedah annal muallim, guru itu la yuskil alal muta'allim, tidak memberatkan santrinya. Ya, tidak memberatkan santrinya ketika memberikan pengajaran. Nah, jadi jangan dipaksa banyak-banyak titik-titik ayat, yang penting paham. Ya. Maka Rasul menyatakan di sini in yu'allimuka kalimat. Ya, enggak panjang-panjang kok tuh-tuh. Nah, itu di antara faedah yang bisa diambil dari in yu'allimuka kalimat. Sehingga waktu dahulu daurah masyayikh itu pada subuh daras sampai 6:30, jam 8 sampai duhur, pada duhur sampai jam 2, pada asar sampai jam 5, kemudian pada isya sampai malam. Itu Syekh Abdul Al-Bukhari la yasluh, ini enggak manfaat ini ya. Kayak apa, kayak botol dikerocok banjir, muntah-muntah ya. Gak ada yang masuk. Nah, para terus grojo kaken. Ya. Tapi nak sedikit. Nah, itu bisa dinikmati. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.